Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita baca bantahan bagi mereka-mereka yang berdalil dengan Said innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Said ini digunakan oleh ahli bid'ah untuk dalil masalah apa, Zakaria? Bahwasanya Al-Quran itu kalam nafsani. Baik. Nah sekarang bagaimana membantah pendalilan tersebut? Masih Zakaria? Yang pertama, nah ini adalah kalam seorang Nasrani yang tidak pantas kalam seorang Nasrani yang mereka telah tersesat dalam pembahasan kalam berhubungan dengan Isa alaihi salatu wasalam kemudian dijadikan untuk menetapkan tentang permasalahan Al-Qur'an kalamullah. Yang ini butuh dalil yang apa lebih dari sekedar kalam seorang Nasrani. Yang kedua apa? Ismail. Ya kemudian bait itu sendiri, nah penisbatannya kepada akhtal itu maudhu, nah tidak masuk dalam diwannya. Nah yang lainnya, Iqbal. Nah, mahsanta. Juga makna dari bait tersebut tidak benar. Kenapa? Karena kalau kalam itu sesuatu yang di hati dan lisan itu hanya sebagai dalil menunjukkan yang di hati, berarti orang bisu itu dikatakan apa? Berbicara, berkalam. Tayyib. Dan kelaziman yang batil menunjukkan batilnya ucapan tersebut. Nah, yang lainnya masih Henda Kak Arin. Kenapa dibantah dengan hadis? Hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami rahimah radhiyallahu anhu membantah bait tersebut dari sisi makna. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna salatana hadhi la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Bahwasanya salat kita itu tidak pantas untuk diisi sesuatu dari perkataan manusia. Nah, kalau seandainya kalamun nas yang diinginkan sebagaimana dalam bait tersebut, berarti semua orang yang salat akan batal. Kenapa? Karena banyak manusia dalam sholat itu hatinya memikirkan sesuatu yang lain. Ada bersitan-bersitan di dalam hati. Nah ini alasan-alasan cukup untuk membantah pendalilan dengan bait akhtal tersebut. Sekarang kita lanjutkan. Wa aidan fa fi sahihain 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ. Hadits muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza li ummati. Maksudnya apa? Memaafkan bagi umat. Apa-apa yang mereka mengatakannya di dalam jiwa-jiwa mereka. Itu sesuatu yang dikatakan di dalam jiwa tapi bersitan-bersitan hati, yaitu perkataan semacam perkataan tapi masih di hati. Ya, bisa membedakan dalam artian di hati ingin apa? Sesuatu ungkapan-ungkapan di hati. Nah, Allah maafkan untuk umat ini hal-hal yang masih berada di hati-hati mereka, malam katakan lambih selama belum mengucapkannya, au ta'mal bih atau mengamalkannya. Misalnya di hati seseorang mencaci maki temannya, dasar, dalam hatinya misalnya tadi disuruh dasar orang pelit ini gitu-gitu. Nah, ini kalau diungkapkan dosa enggak? Kalau diungkapkan dosa enggak, Wahyu? Dosa kalau sudah sama temannya. Nah, dasar kamu pelit, cerewet, judes. Nah, ini sama temannya misalnya. Tapi kalau masih di hati, nah, masih di hati dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama belum dia ucapkan atau belum dia lakukan. Misalnya muncul dalam hati perkataan, aku ingin ambil pohon mangga orang itu nanti malam. Perkataan masih di hati, ya, bersitan-bersitan hati. Ini dimaafkan selama dia belum apa? Mengucapkan atau mengamalkan. Masih berupa bersitan. Tapi kalau sampai sudah menjadi amalan, ya kawan, menjadi amalan dalam artian dia sudah betul-betul menjadi niatan yang bulat. Ya, sewaktu niatan yang bulat maksudnya apa? Seandainya tidak ada penghalang mesti terjadi. Misalnya tadi dalam dirinya sudah apa? Sudah ada niatan untuk mencuri nanti malam. Nah, mencuri nanti malam. Qadarullah hujan. Akhirnya tidak jadi apa? Mencuri. Tapi dia tadinya sudah bertekad bulat. Kalau tidak ada hujan, mesti dia lakukan. Ini sudah dihitung apa? Beramal. Paham? Karena itu amalan hati. Harus dibedakan antara ma haddatsat bihi anfusaha dengan apa? Ma amilat. Ya, sesuatu yang masih berupa ucapan-ucapan di hati ini, bersitan-bersitan hati itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad akhbara anna Allah 'afa 'an haditsin nafsi illa an tatakallam. Allah Subhanahu wa taala memaafkan ya perkataan-perkataan di jiwa ini kecuali apabila dia berucap dengannya. Fa farraqa baina haditsin nafsi wa bainal kalam. Maka Allah Subhanahu wa taala bedakan antara ucapan jiwa dengan kalam yang sebenarnya dengan lisan. Wa akhbara annahu la yu'akhadhu bihi hatta yatakallama bih. Allah Subhanahu wa taala khabarkan bahwasanya hal tersebut tidak akan dihukum sampai dia mengucapkannya. Wal muradu hatta yantiqa bihi lisan. Dan yang dimaksud sampai lisan mengucapkan. Ittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Fa'ulima anna hadha huwa al-kalamu fil lughah li'anna syari'a innama khatabana bilughatil arab. Maka diketahui bahwasanya inilah makna kalam secara lughah, dikarenakan syariat hanyalah mengajak bicara kita dengan apa? Lughah Arabiyah. Nah, syariat ini datang dengan bahasa Arab, Al-Quran, demikian pula As-Sunnah, maka tidak akan bertentangan dengan makna lughawi. Nah, dari pembahasan ini, akhwan, intinya apa? Ingin menerangkan kepada kita tentang makna lughawi dari kalam. Ya, makna lughawi dari kalam yang itu adalah kesatuan atau kumpulan dari lafaz dan makna. Paham? Makanya dalam pembahasan nahwu harus apa? Harus jeli, harus ditanbih tentang masalah akidah yang penting ini, karena apa? Biasa disisipkan di awal-awal pembahasan kalam makna lugawi yang didatangkan dari orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah maupun Qullabiyah, menyatakan bahwasanya kalam itu cukup apa? Cukup sesuatu makna yang dipahami walaupun tidak terlafadzkan. Ini salah. Qala wa aydan fa fi sunnani anna Mu'adzan radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih fa qala wa hal yakubbu an-nasa fin nari ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Demikian pula dalam sunan, yaitu dinisbahkan di sini ke sunan ikhwan, tapi hadis padanya ada inqita'. Badannya ada inqita' dan kedhaifan. Berdasarkan jalan-jalan yang banyak, maka bisa disesuaikan dengan penggabungan jalan-jalan tersebut. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Dari Ubadah bin Shamit ini yang sahih, kan? Adapun dari jalan Mu'adz ini yang sahih li ghairi. Dalam Sahih Musnad yang dimasukkan oleh Syekh Mughbil rahimahullahu taala, jalan dari riwayat Ubadah bin Shamit. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kita ini dihukum dengan apa-apa yang kita katakan. Maka Nabi mengatakan, wa hal yakubun nas fi an-nar ala manakhirihim. Tidaklah menyungkurkan manusia ke dalam neraka atas wajah-wajah mereka. Manakhir asalnya hidung, minkhar. Maksudnya apa? Tersungkur dengan apa? Dengan kepala terlebih dahulu ke dalam neraka. Ini kondisi tentunya yang sangat menyakitkan. Dijatuhkan dengan kepalanya terlebih dahulu, wajahnya. Tidaklah seorang manusia tersungkur di dalam neraka kecuali karena buah dari lisan-lisannya. Fabayyana annal kalama innama huwa bil lisan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini bahwasanya kalam itu hanyalah terwujud dengan apa? Lisan. Falaqdu al qawlu wal kalam wa ma tasarrafa minha min fi'lin madhi wa mudhari' wa amr wa ismi fa'il innama yu'rafu fil qur'ani wa sunnati wa sa'iri kalamil arab idza kana lafdan wa ma'na. Maka lafaz qaul, demikian pula lafaz kalam serta tasrifan dari keduanya, baik itu fi'il madhi, mudhari', amr, isim fa'il, hanyalah diketahui dalam Al-Qur'an dan sunnah serta keseluruhan kalam arab apabila terkumpul padanya lafaz dan makna. Walam yakun fi musammal kalam niza'un baina sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan. Ini faedah juga. Bahwasanya tentang pembahasan istilah kalam ini, maknanya ikhwan, tidak ada niza', tidak ada perselisihan di antara para sahabat dan tabi'in. Wa inna ma hasala niza' bainal mutaakhirin min ulama'i ahli al-bid'ah thumma intashar. Hanyalah terjadi perselisihan di antara kalangan mutaakhirin dari apa? Dari ulama ahli bidah, walaupun mereka sebenarnya tidak pantas dikatakan ulama, tapi di sini sekedar makna lugawi ya kan. Dari kalangan ahli bidah itu, pemuka-pemuka ahli bidah kemudian tersebar. Wala raiba anna musammal kalami wal qawli wa nahwihima laisa huwa mimma yahtaju fihi ila qawli syair. Tidak syak bahwasanya penggunaan istilah kalam dan qaul serta yang semisal keduanya bukanlah hal yang butuh padanya pendalilan dengan perkataan seorang penyair. Fa inna hadza mimma takallama bihil awwaluna wal akhirun min ahli al-lughah wa arafu ma'nahu kama arafu musamma ar-ra'si wal yadi wal rajuli wal rijli wa nahwi dzalik. Sebab sukunya ini termasuk di antara ucapan generasi awal dan generasi akhir di kalangan ahli bahasa. Mereka mengetahui maknanya sebagaimana mereka mengetahui mengetahui istilah ar-ra's, kepala. Tahu kepala? Ismail. Kepala ar-ra's ya tahu. Ya kan? Ya semenjak dulu generasi awal dan akhir, kepala ya yang itu yang ada hidungnya ya Wahyuha. Bukan kemudian terbalik, kepala itu yang di bawah itu loh yang ada jarinya lima. Nah, ini enggak. Tidak akan ada sejak dulu lama lughah sejak awal dan akhir mendefinisikan kepala itu adalah sesuatu yang panjang ada jarinya lima misalnya salah. Jelas salah. Walihat tangan, arrijal kaki ya itu jelas. Bahkan semenjak anak kecil diajari ya ra's. Yad, arrijal dan yang semisalnya. Wala syakka anna man qala inna kalamallahi ma'nan wahidun qa'imun bi nafsihi ta'ala wa anna al-matluwa al-mahfuza al-maktuba al-masmu'a min al-qari'i hikayatu kalamillahi wa huwa makhluqun faqad qala bi khalqil qur'ani wa huwa la yash'ur. Nah, kita selesai dari membahas istilah kalam dan qaul secara lughawi. Naam. Pembahasan ini dipahami dengan baik. Kemudian kata Imam Ibn Abi Al-Is, tidak syak bahwasanya orang yang mengatakan sungguhnya kalamullah itu makna yang satu yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya yang dibaca dan dihafal serta ditulis dan didengar dari orang yang membaca itu hanyalah hikayat dari kalamullah. Dan ini adalah makhluk, ya. Berarti yang dibaca, yang didengar, yang dihafal, ini makhluk menurut mereka, ya kan? Karena sekedar hikayat dari kalamullah. Nah, orang yang seperti ini sungguh telah telah mengatakan keyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk dalam keadaan dia tidak sadar. Ini sekarang membatas siapa? Apa Zain? Nah, bedakan asyairah dan kulabiyah. Ya, di sini yang mengatakan hikayat siapa? Kulabiyah. Kalau asyairah, ibarah. Ingat-ingat, asyairah ada ainnya, ibarah. Kulabiyah pakai kaf berarti hikayat. Itu cara mudahnya. Biar tidak terbalik-balik. Sekedar untuk cara memudahkan mengingat. Nah, secara tidak sengaja atau tak tanpa disadari mereka sebenarnya sepadan dengan keyakinan siapa? Keyakinan Mu'tazilah ya tidak. Fa inna Allah yaqul qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli. Afatarahu subhanahu wa ta'ala yushiru ila ma fi nafsihi aw ila al matluwil masfu'. Nah, sekarang pendalilan dengan ayat. Kenapa dikatakan orang-orang yang mengatakan yang didengar itu sekadar hikayat dari kalamullah yang mereka hukumi itu makhluk. Sungguhnya mereka telah mengatakan Al-Quran secara keseluruhan berarti makhluk menurut mereka. Walaupun mereka tidak menyadari itu. Nah, pendalilannya dengan ayat. Allah katakan, Qul, katakanlah Nabi, La ini jama'atil insu wal jin, seandainya manusia dan jin, semuanya bersepakat berkumpul ala ayatu bimithli hadzal Qur'an untuk mendatangkan yang semisal dengan Qur'an ini la ya'tu nabi mithli sungguh mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya. Apakah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada apa yang ada di jiwanya atau kepada sesuatu yang dibaca dan didengar? hadzal Qur'an maksudnya. Limitsli hadzal Qur'an. Nah, hadzal Qur'an apakah ini isyarat kepada sesuatu yang ada di zat Allah yang merupakan kalam nafsani ataukah kepada sesuatu yang didengar dan dibaca? Tentunya pada sesuatu yang dibaca dan didengar yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka an al-isyarata innama hiya ila hadzal matluwil masmu'. Tidak syak bahwasanya isyarat hadzal Qur'an adalah kepada sesuatu yang dibaca dan didengar ini. Idma fi dzatillahi ghairu musyarin ilai. Sebab apa-apa yang ada di zat Allah tidak akan bisa diisyarati, tidak bisa ditunjuk. Naam, wala munazzalun wala matluun wala masmu', ya tidak diturunkan, tidak pula apa? Bisa dibaca, tidak bisa didengar. Naam. Sehingga jelas batilnya. Wa qauluhu wa la ya'tuna bi mithli. Afatarahu subhanahu yaqul la ya'tuna bi mithli ma fi nafsi mimma lam yasma'uhu wa lam ya'rifu. Apakah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini bahwasanya mereka tidak akan mampu mendatangkan dengan semisal yang ada di jiwaku, ya, di zatku, atau yang semisal dengan apa-apa yang ada pada diriku dari hal-hal yang tidak mereka dengar dan tidak mereka ketahui? Tentunya tidak. Wa ma fi nafsillahi azza wa jalla hilata ilal wusuli ilai. Ya, apa saja yang ada di zat Allah, dalam diri Allah, tidak ada kemungkinan untuk bisa mencapainya, ya kan? Wa la ilal wuqufi alai, dan tidak akan mungkin untuk bisa mendapatkannya, yaitu bisa wukuf dengan usul sama. Nah, tidak akan mungkin bisa untuk mencapainya. Jika kalau sesuatu tidak akan bisa tercapai dan mustahil, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa menantang mereka, ya kan? Karena memang makhluk tidak akan mungkin. Tapi ketika yang dikatakan di sini ala ayatu bimitsli hadzal qur'ani la ya'tuna bimitsli, menunjukkan yang dimaksud adalah Al-Qur'an yang dibaca, yang ditulis itu. Fa in qalu inna ma asyara ila hikayati ma fi nafsihi wa ibaratihi wa huwa al-matlu al-maktubul masmu', fa amma an yushira ila dhatihi fala, fa hadza sarihul qawli bi anna al-Qur'ana makhluq. Jika mereka mengatakan hanyalah isyarat itu kepada hikayat terhadap apa-apa yang ada pada diri Allah, dan pengibaratan terhadap apa-apa yang ada pada diri Allah, dan itulah yang dibaca dan ditulis serta didengar. Adapun mengisyaratkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak. Nah, apabila mereka mengatakan ini, maka ini sangat tegas, nah, dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Nah, maka kata Imam, bal hum fi dzalika akfaru minal mu'tazilah. Ini berarti Asy'ariyah Kullabiyah, kan, kalau dilihat dari sisi ini, nam akfar minal mu'tazilah. Bahkan mereka itu kalau mau berpikir itu pendapatnya lebih kufur daripada mu'tazilah. Kenapa? Fa inna hikayata syai' bimitslihi wa syibhihi. Sebab hikayat suatu hal, ya, dengan apa? Dengan yang semisal dan yang serupa dengannya. Wa hadza tasrihun bi anna sifatillahi mahkiyah. Walau kanat hadhihi tilawatu hikayatan lakana an-nasu qad ataw bi mithli kalamillah. Fa aina ajzuhum? Ya. Dan ini merupakan penegasan bahwasanya sifat Allah itu bisa dihikayatkan. Ya, berarti sifat Allah bisa dihikayatkan, mahkiyah. Maksudnya dihikayatkan, bisa digambarkan oleh mereka, diungkapkan. Nah, seandainya tilawah ini adalah hikayat dari kalamullah, tentunya manusia telah mendatangkan sesuatu yang semisal dengan kalamullah. Terus di mana ketidakmampuan mereka kalau demikian? Berarti manusia mampu kalau demikian, dan ini kufur. Kenapa? Karena mengingkari Al-Qur'an, ya. Mengingkari Al-Qur'an. Wa yakunu talifi zamihim qad haqqa bi sautin wa harfin ma laisa bi sautin wa harfin. Sehingga seterusnya dalam pandangan mereka, sungguh dia telah menghikayatkan dengan suara dan huruf perkara yang tidak bersuara dan berhuruf. Paham? Karena kalam nafsani tidak ada suara, tidak ada hurufnya, tidak didengar. Paham? Mereka mampu menghikayatkan dengan sesuatu yang bersuara dan berhuruf. Ya. Walaisal Qur'anu illa suaran musawwaratan wa ayatin musattaratan fi suhufin mutahharah. Dan tidaklah Al-Qur'an itu kecuali sekedar apa? Surat-surat yang tersusun dan ayat-ayat yang tertulis dalam lembaran-lembaran yang suci. Ini menurut pandangan mereka. Qala ta'ala fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyat. Allah katakan, datangkanlah 10 surat yang semisalnya yang diada-adakan oleh kalian. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Bahkan Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas di dada-dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidaklah menentang ayat-ayat kami kecuali orang-orang zalim. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Al-Qur'an itu dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang ditinggikan dan disucikan. Naam. Wa yuktabu liman qara'a bi kulli harfin minhu ashru hasanatin. Ditulis bagi orang yang membaca setiap hurufnya 10 kebaikan. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma inni la aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini keutamaan besar bagi yang membaca kalamullah, membaca Al-Qur'an. Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf sendiri, lam huruf sendiri, mim huruf sendiri, yang masing-masing hurufnya 10 kebaikan. Hadis ini dari Ibn Mas'ud masyhur, tapi yang rajih dia mauquf. Mauquf sampai Ibn Mas'ud. Tapi memiliki hukum marfu'. Wa huwa al-mahfudhu fi suduril hafidhin al-masmu'i masmu'u min al-sinatit talin. Dan Al-Qur'an itu dihafal di dada-dada orang yang menghafal dan didengar dari lisan-lisan orang yang membaca. Ini keyakinan ahli sunnah. Baik. Jadi selesai dari membahas bantahan untuk mereka, kemudian ditegaskan keyakinan ahli sunnah lagi. Bahwasanya Al-Quran, kalamullah itulah yang dihafal di dada-dada orang yang menghafal, didengar dari lisan-lisan orang yang membaca. Bukan hanya sekedar hikayah maupun ibarat. Qala Syekh Hafizuddin An-Nasafi rahimahullah fil Manar. Yaitu Abu Barakat Abdullah bin Ahmad. Dikenal dengan nam faqihnya dari kalangan Hanafiyah. Hafizuddin An-Nasafi. Innal Qur'ana ismun lin-nazmi wal ma'na. Bahwasanya Al-Qur'an adalah penamaan nazm, ya. Yaitu nazm artinya al-lafdzul masmu', lafaz yang didengar. Wal makna dan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi lafaz yang didengar sekaligus apa? Maknanya, bukan hanya sekedar makna yang ada pada zat Allah, bukan pula apa sekedar lafaz. Tapi kumpulan dari apa? Nazm wal makna. Wa kadza qala ghayruhu min ahli al-usul wa ma yunsabu ila Abi Hanifah rahimahullah anna man qara'a fi sholati bil farisiyah ajza'ahu faqad raja'a anhu. Ya. Dan yang disebutkan tadi Al-Qur'an itu ismun lin-nadmi wal ma'na, itu juga dikatakan oleh yang lainnya dari kalangan ahli al-usul. Adapun yang dinisbahkan kepada Abu Hanifah, bahwasanya siapa saja yang membaca di dalam solat dengan enam bahasa Farisiyah, bahasa Ajam, maka sah. Nah, maka sungguh Abu Hanifah telah rujuk darinya. Naam. Wa qala la yajuzul qira'atu ma'al qudrati bighairil arabiyyah. Tidak boleh membaca Al-Qur'an bersamaan dengan kemampuan dengan selain bahasa Arab. Naam. Dan ini yang juga ditegaskan oleh Syekhul Islam. Al-Qur'an fala yaqra'uhu bighairil arabiyyah. Sawa'un qadara 'alaiha aw lam yaqdir 'indal jumhur wa huwa sawab alladhi la raiba fihi. Nah, jadi Quran itu tidak boleh dibaca dengan selain Arabiyah, kawan. Baik dia mampu ataupun tidak mampu. Makanya salah kalau apa membaca Al-Quran dengan apa dengan tulisan Latinnya. Sehingga sebenarnya penulisan Latin terkadang pada sebagian terjemahan setelah apa ada nah, lafadznya Alhamdulillahi Rabbil Alamin bawahnya ditulis apa pakai tulisan Latin Alhamdulillahi. Ini tidak betul. Karena orang tidak membaca dengan kalam Arabi, tapi dia membaca dengan apa? Dengan kalam selain Arabi, karena yang dia baca apa? Lafaz-lafaz bukan dalam bahasa Arab. Karena huruf-huruf Latin ini tidak akan bisa untuk mewakili huruf-huruf apa? Hijaiyah, Arabiyah, kawan. Karena makhrajnya jelas beda. Tidak akan bisa pas. Makanya itu termasuk perkara yang dilarang. Nah, termasuk dalam tahrif lafzi, karena lafadznya diubah. Dia datang dalam lafadz Arabiyah kemudian ditulis dengan apa? Tulisan Latin yang lafadznya berubah menjadi Alhamdulillah dengan ha. Ha itu tidak bisa mewakili ha. Bisa dibaca pada ha, bisa ke ha, ya tidak. Alhamdulillah. Kalau ditambah ka, orang membaca ada yang membaca alhamdu jadinya. Ya. Karena setiap apa? Setiap generasi beda-beda izid yang ditetapkan. Dulu naam, dulu kalau apa? Ha dengan ch. Ya kan? Ha dengan ch. Kemudian dengan kh. Kemudian ber apa? Semakin penulisan komputer canggih, nah sekarang bisa dikasih tanda atasnya, ha dikasih strip atas atau apa itu tandanya. Sehingga untuk membedakan dengan ha. Ya. Ini semuanya tidak benar. Tidak bisa mewakili makhraj huruf hijaiyah. Makanya setiap yang menulis ayat-ayat Al-Qur'an ya, secara sempurna dengan huruf apa selain huruf Arab, maka ini diberi tanbih, diingatkan. Seperti misalnya menulis bismillahirrahmanirrahim secara sempurna. Ini kan ayat secara sempurna ayat Al-Qur'an, tidak boleh. Karena itu ayat Al-Qur'an. Berbeda kalau hanya sekedar menulis bismillah. Karena sekedar mengatakan bismillah ini kemungkinan masih banyak. Oh, saya menginginkan lafaz dzikir. Kalau itu bukan Al-Qur'an boleh enggak? Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Naam. Taib. Karena apa? Ini dzikir yang sifatnya apa? Luas, paham? Lafaz dzikir sekedar mengungkapkan bunyinya. Ya, mengungkapkan bunyinya, bunyinya alhamdulillah. Dia tulis dengan Latin. Masih ada kemungkinan boleh. Tapi kalau sudah ayat Al-Qur'an secara sempurna, maka tidak boleh ditulis dengan tulisan Latin. Nah, ini penting untuk diingat. Kenapa? Al-Qur'an fala yaqra'uhu bighairil arabiyyah. Ini penegasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Waqalu law qara'a bighairil arabiyyah imma an yakuna majnunan fayudawa aw zindiqan fayuqtal li'anna Allah takallama bihi bihadhihi al-lughah wal ijazu hasala binadhmihi wa ma'nah. Nah, mereka mengatakan kalau membaca dengan selain Arabiyah kemungkinannya apa? Majnun, maka diobati. Masukkan ke rumah sakit jiwa atau diruqyah. Ya. Karena sebagian orang malas untuk membaca Al-Quran dari Arabnya. Dulu sebagian orang sudah telanjur tua baru belajar, malu. Bagaimana orang gengsi untuk belajar apa alif ba ta, padahal dulu belum mampu untuk membaca apa, membaca Al-Quran dengan benar. Sehingga akhirnya apa, jatuh dalam hal ini. Nah, itu kan akal-akalan sebenarnya, ya kan? Dimunculkan lafaz-lafaz Al-Quran dalam apa, penulisan huruf Latin ini kan sebenarnya untuk katanya membantu orang yang tidak bisa membaca Arab, ya kan? Membaca tulisan Arab. Sebenarnya ini pembodohan. Malah pembodohan dan apa tadi? Apa? Pemajnunan yang membuat orang kemungkinannya majnun atau zindik. Ya. Kemungkinannya majnun maka diobati, atau zindik maka dia dibunuh. Taib kalau sampai ingin mengganti-ganti Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah Na'am berkata, ya, mengucapkannya dengan bahasa Arab. Dan ijaz, ya, ijaz itu hanya terwujud dengan apa, susunan dan maknanya yang menunjukkan bahwasanya manusia tidak mampu untuk mendatangkannya, itu kumpulan dari lafal-lafal dan apa, susunannya, ya, lafal-lafal dan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, ini tanbih yang bagus. Saya barakallahu fikum, diingat-ingat. Nak tahu bahasa, subhanallah.